ada ibu enggak apa rasa ciuman pertama. Benarkah menyenangkan atau kau menakutkan? Oh jadi pun makin penasaran. Ibu enggak pun lalu berkata, oh Jenny, kau telah dewasa.